بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa berkenaan tentang mendekatnya hari Idul Adha atau Eid Kurban, di mana kita membutuhkan untuk mengetahui hukum-hukum, adab-adab seputar permasalahan kurban, agar kemudian kita mengamalkan amalan ibadah ini di atas ilmu dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa insyaallah taala kita akan mengisi waktu-waktu pengajian kita untuk hari-hari ini pada setiap malam Selasa, malam Kamis, dan malam Sabtu insyaallah taala kita mengisinya dengan pembahasan seputar hukum-hukum dan tata cara berkurban dan adab-adab dalam hal penyembelihan. Dan insyaallah taala kalau mungkin masih tersisa waktu, kita akan memasuki pula hukum-hukum dan adab-adab seputar Idul Adha yang menjadi sandaran kita adalah salah satu risalah yang ringkas namun mencakup di dalamnya permasalahan-permasalahan yang sangat penting bagi kita untuk kita ketahui dan kita ilmui. Yang risalah ini ditulis oleh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dengan judul Ahkamul Udhiyyati wa Dzakah, hukum-hukum dan tata cara berkurban dan penyembelihan. Yang sebenarnya risalah ini sudah pernah kita bacakan kalau tidak salah 2 tahun yang lalu. Namun mungkin banyak dari kalangan ikhwan yang belum pernah mempelajarinya, dan juga dalam hal untuk mengingatkan mungkin memori kita yang dulu sudah banyak yang terlupakan. Sehingga ada baiknya bagi kita insyaallah taala untuk kembali membuka lembaran-lembaran ini dan mungkin di sana ada tambahan-tambahan lain insyaallah taala berkenaan tentang pembahasan kita. Kita memasuki muqaddimah. Berkata Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama, mereka sangat menyukai untuk memulai tulisan-tulisan mereka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini termasuk perkara yang dianjurkan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala membuka kitabnya Al-Quranul Karim dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada saat beliau mengirim surat ke raja-raja, maka beliau selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ini bukan hanya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, bahkan dari sunnahnya para nabi terdahulu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang surat Nabi Sulaiman alaihi salam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan amalan para ulama ussalaf. Tidaklah mereka memulai penulisan, melainkan mereka selalu mendahului tulisan-tulisan mereka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya terjadi perselisihan dalam hal menuliskan Bismillahirrahmanirrahim apabila seorang hendak membuat syair-syair. Apabila seorang hendak membuat syair-syair, sebagian mereka tidak menganjurkan. Naam. Namun wallahu a'lam bis-shawab, tidak dianjurkannya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim apabila syair-syair tersebut bukan syair-syair yang bermanfaat, yang membicarakan tentang Islam dan yang semisalnya. Sebab kebanyakan para ahli syair ketika mereka membuat syair berkenaan tentang masalah-masalah yang tidak penting, masalah cinta dan lain sebagainya. Bahkan terkadang mereka menyerang yang lainnya dengan membuat syair-syair yang mengandung kata-kata yang menyinggung orang lain. Maka dengan sebab ini sebagian para ulama tidak menyukai. Namun kalau syair-syair tersebut berkenaan masalah Islam dan yang semisalnya, maka dianjurkan hal tersebut. Namun sebagian para penulis, mereka ada yang berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka terpotong barokahnya. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidaklah sahih walaupun terkadang masyhur diucapkan dan disebutkan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghukumi hadis ini sangat lemah. Dan terjadi kegoncangan dalam riwayat tersebut. Sehingga kita menyatakan bahwa dianjurkan mengucapkan basmalah bukan karena hadis tersebut, namun karena apa yang telah kita sebutkan tadi. Dan juga ada suatu amalan yang sering diamalkan oleh sebagian kaum muslimin pada saat mereka membuka suatu acara dan menutup. Ketika mereka membuka, mereka menganjurkan untuk bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika ditutup, maka mereka menganjurkan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini termasuk amalan yang bukan dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Mengucapkan basmalah tidak dianjurkan secara berjamaah. Bagi seorang yang hendak membuka suatu acara, dia sendiri yang mengucapkan basmalah. Naam. Dan bukanlah dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam mengucapkannya secara berjamaah dengan satu suara. Naam. Lalu berkata rahimahullah ta'ala, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman katsira. Inilah yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini merupakan khutbah yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membuka majelis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama sangat menyukai dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan banyak dari para khutaba, para penceramah. Mereka telah meninggalkan sunnah ini, padahal ini sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala juga menganjurkan, lebih terkhusus lagi Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahkan beliau mengarang kitab khusus menjelaskan tentang keutamaan khutbah ini, khutbatul hajah, bahwa ini termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Walaupun tidak wajib hukumnya, bukan hal yang wajib memulai dengan hal ini, namun disebabkan karena banyaknya dari kaum muslimin melupakan sunnah ini, maka alangkah baiknya bagi kita untuk menghidupkan kembali apa yang telah dimatikan oleh mayoritas kaum muslimin. Amma ba'du, adapun setelah itu, faqad kuntu katabtu kitaban fi ahkamil udhiyyati wadzakah mutawwalan. Dahulu saya menulis kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum sembelihan dan kurban dengan bentuk panjang, yakni panjang lebar pembahasannya. Yaqau fi 93 safhatan, yang disebutkan kurang lebih 93 lembar. 93 halaman. Wa fihi dzikru ba'dil khilaf wal munaqashat allati tatulu 'ala al-qari, yang di dalamnya disebutkan perselisihan, adanya silang pendapat dan terjadi dialog antara pendapat-pendapat yang berselisih, yang sungguh sangat panjang apabila dibaca oleh pembaca. Fara'aitu an aktuba talkhisan lidzalika al-kitabi hadifan ma la tad'u al-hajatu ilaih, sehingga saya melihat untuk saya menulis ringkasan dari kitab yang panjang tersebut dengan menghapus hal-hal yang tidak perlu untuk ditulis. Zaidan ma tad'u al-hajatu ilaih, dan menambah hal-hal yang perlu untuk ditambahkan. Sehingga muncullah risalah ini yang tentunya lebih ringkas dari risalah yang beliau sebutkan. Hanya ada beberapa halaman saja. Naam. Berbeda dengan apa yang beliau karang sebelumnya, lebih terperinci mencapai 93 halaman. Wallahu as'alu an yaj'ala amalana fi dhalika kullihi khalisan lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah aku memohon agar menjadikan amalan kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mubayyidan li syari'atih, untuk menjelaskan syariatnya, nafi'an lana walil muslimin, dan agar memberi manfaat kepada kami dan kepada kaum muslimin, innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha dermawan dan maha mulia. Wa hadha at-talkhis yashtamilu 'ala al-fusul at-taliyah, maka rincian ini atau ringkasan ini akan menjelaskan beberapa pasal-pasal berikut ini. Al-faslul awwal, pasal yang pertama, fi ta'rifil udhiyati wa hukmiha, penjelasan tentang definisi al-udhiyah, definisi kurban dan hukumnya. Al-udhiyatu di dalam bahasa Arab, kata-kata al-udhiyah ini ada beberapa lafaz dalam hal mengucapkannya. Kita boleh mengatakan al-udhiyatu dengan dhammah, udhiyatu. Boleh juga kita menyebutnya dengan kasrah, al-idhiyatu, al-idhiyatu, yang jamaknya adalah adahi, jamaknya adahi. Boleh juga disebut dengan lafaz yang lain, adahiyatu, adahiyah, yang jamaknya dhahaya, atau dengan lafaz yang lain al-adha, al-adha, jamaknya adha. Oleh karena itu, hari raya yang berkenan tentang masalah kurban ini dinamakan Idul Adha, karena al-adha itu jamak dari al-adhatu, yang artinya kurban. Id, hari raya kurban. Jadi ini beberapa lafaz, al-udhiyah, al-idhiyah, al-dhahiyah, al-adha, yang semuanya kembali kepada satu makna. Yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah ta'ala definisinya, al-udhiyatu ma yudhbahu min bahimatil an'ami ayyama idil adha. Yang dimaksud dengan al-udhiyah atau kurban, yaitu apa-apa yang disembelih dari hewan ternak, bahimatul an'am. Namun hewan ternak yang dijadikan sebagai hewan sembelihan dalam kurban hanya terkhusus pada 3 jenis saja, yaitu unta, kemudian sapi dengan berbagai jenisnya termasuk kerbau, kemudian kambing dengan berbagai jenisnya dari ad-da'an dan al-ma'iz. Nanti insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan apa yang dimaksud ad-da'an, apa pula yang dimaksud dengan al-ma'iz. 3 jenis ini saja yang dijadikan sebagai hewan, hewan kurban, bahimatul an'am. Sehingga kalau ada yang berkurban dengan kuda, maka tidak sah. Nah, kalau ada yang berkurban dengan seekor bebek, kata mereka, ya kita tidak mampu kambing, ya bebeklah. Nah, ya silahkan, tapi jangan itu dianggap sebagai kurban yang syar'i. Nah, atau ayam atau yang lainnya. Nah, namun kurban hanya dari bahimatul an'am dari 3 jenis. Unta, alhamdulillah mungkin di Indonesia enggak ada ini. Yang kedua adalah al-bakar dengan berbagai jenisnya, dan yang ketiga adalah kambing dan insyaallah taala akan kita jelaskan masing-masing dari hewan-hewan tersebut. Ayyam Idul Adha, pada hari-hari Idul Adha. Bisababil Idi taqarruban ila Allah azza wajal, dengan sebab Id, hari raya. Dinamakan Id dari kata ada yaudu. Ada yaudu, kembali. Ya. Maka dinamakan hari raya itu dengan nama Id karena dia selalu kembali. Sesuatu yang selalu kembali, apakah setiap pekan atau setiap bulan atau setiap tahun, itulah yang dinamakan Id. Itulah yang dinamakan Id. Oleh karena itu hari Jumat adalah Idul Muslimin. Idnya kaum muslimin. Dan Id yang dikenal di dalam Islam pada setiap tahun adalah Idul Fitr dan Idul Adha. Disebabkan karena dua amalan ini sering terulangi pada setiap tahun dengan keramaian dan memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan menyembelih. Sehingga barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, maka tidak termasuk dalam al-udhiyah secara syariat. La'an Allah man dhabaha li ghairillah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya min sya'airil islamil mashru'ati bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa ijma'il muslimin. Dan kurban ini termasuk di antara syiar-syiar Islam yang disyariatkan. Berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan kaum muslimin. Jadi ini termasuk syiar Islam. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk di antara ketakwaan hati-hati mereka. Adapun dari Al-Quranul Karim yang menunjukkan dianjurkannya berkurban, di antaranya adalah qala Allah ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dalam surah Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan inhar. Sebahagian ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wanhar yaitu at-tadhiyah, berkurban. Berkurban. Sehingga mereka yang menafsirkan yang dimaksud dengan an-nahr di sini adalah kurban, maka mereka menyesuaikan antara perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berkurban itu digandengkan. Fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Sehingga kata mereka, salat di sini berkenaan tentang masalah kurban. Sehingga salat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah Idul Adha, salatul Id. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk inhar, berkurban. Naam. Sebab an-nahr di antara maknanya adalah menyembelih, tentunya dengan cara tertentu. Biasanya kalau penyembelihan dengan cara an-nahru dilakukan kepada unta. Naam. Dengan cara tertentu. Tidak seperti hewan-hewan yang lainnya. Apabila kita menyembelih sapi, kambing, ayam dan lain sebagainya, itu dizabah. Ya kan? Dibaringkan. Kalau unta tidak, dibiarkan berdiri. Naam. Mereka punya cara sendiri, subhanallah. Ya. Ini yang dimaksud dengan an-nahr menurut sebagian ahli tafsir. Naam. Sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa inhar di sini bukan perintah untuk berkurban. Namun yang dimaksud dengan an-nahr adalah perintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Indan nahr. Nahr itu artinya leher. Di dekat leher. Sehingga ada yang memahami dari ayat ini bahwa seorang dianjurkan bersedekat di dekat leher. Nah, namun ini juga tentunya membutuhkan isbat, penetapan. Dalil-dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang sahih yang menjelaskan tentang anjuran bersedekap ketika sholat di dekat leher. Nah, walhasil terjadi perselisihan dalam hal menafsirkan makna inhar di dalam ayat ini. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wabidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuki. Nah, ini yang menjadi syahid. Dan nusukku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dengannya lah aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama yang berserah diri. Lalu kata beliau, wan nusuku adzabhu. Yang dimaksud dengan nusuk, sesungguhnya sholatku dan nusukku. Nusuk artinya kurban, sembelihan. Qalahu Sa'id bin Jubair, ini adalah pendapatnya Sa'id bin Jubair. Nusuk artinya adalah sembelihan. Waqilah, namun ini bukan pendapat yang disepakati. Sebab sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan yang dimaksud nusuk di sini adalah jami'ul ibadati wa minha adzbahu, semua perkara ibadah itu dinamakan nusuk. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajarkan tata cara berhaji kepada para sahabat, beliau mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian, nusuk-nusuk kalian, cara beribadah kalian. Nah, sehingga ada yang menafsirkan nusuk di sini ibadah secara keseluruhan, di antara ibadah itu adalah sembelihan. Sehingga ini lebih mencakup. Nah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa li kulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat kami telah jadikan bagi mereka mansakan, sembelihan, kurban, agar mereka menyebut nama Allah terhadap apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak. Maka sesembahan kalian hanyalah satu, dan kepadanya lah kalian berserah diri, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berserah diri dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara dalil-dalil dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menganjurkan untuk berkurban. Kemudian dari hadis, wa fi sahihil Bukhari wa Muslim, banyak sekali disebutkan di sini diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshayni amlahain dhabahahuma bi yadihi wa samma wa kabbar. Bahwa kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkurban dengan dua kabsh, dua ekor domba, amlahaini, amlahain putih yang ada hitam-hitamnya, putih bercampur hitam, mayoritasnya hitam, mayoritasnya putih. Nah, kemudian ada beberapa rambut, beberapa bulunya yang berwarna hitam. Itu namanya amlah. Ada sebagian para ulama mengatakan amlah adalah asyadidul bayad, annaqiyul bayad. Sangat putih, putih bersih. Tidak ada hitamnya. Sebagian menafsirkan amlah demikian. Namun penafsiran yang masyhur bahwa yang dimaksud dengan amlah adalah putih yang dicampuri dengan warna, sebagian warna hitam. Nah, mayoritasnya berwarna putih. Ini amlah. Dan ini menunjukkan bahwa apabila seseorang hendak menyembelih mendapatkan warna ini, ini lebih afdal. Sebab dengan jenis inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengannya. Dzabahahuma biyadihi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dengan tangan beliau sendiri. Wasamma wa kabbar, sambil beliau mengucapkan basmalah dan bertakbir. Insyaallah nanti akan kita sampai kepada adab-adab dan tata caranya. Wada'a rijlahu ala sifahihima. Di mana Rasulullah SAW ketika menyembelih kambing tersebut, domba tersebut, beliau meletakkan kakinya di samping, di bagian samping kambing tersebut. Nah, beliau tidurkan, beliau injak salah satu sisinya dari yang beliau sembelih. Nah, hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, yang menjadi syahid bahwa ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkurban. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, demikian pula hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati 10 sinin yudhi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau senantiasa setiap tahun itu menyembelih, beliau berkurban. Hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Alhasil ini juga menunjukkan bahwa ini merupakan amalan yang sering diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qassama baina ashabihi dhahaya. Dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membagi-bagi hewan-hewan kurban di antara para sahabatnya. Beliau membagi hewan, menunjukkan dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasarat li Uqbah jaz'ah. Nah, Uqbah bin Amir pada waktu itu mendapatkan jaz'ah. Jaz'ah ini satu nama dalam umur tertentu yang ada pada hewan. Nah, kalau pada unta itu 4 tahun masuk tahun yang kelima, itu namanya al-jaz'ah. Kalau unta. Nah, kalau kuda 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga, baru dinamakan jaz'ah. Adapun al-bakar, sapi, 3 tahun masuk tahun yang keempat, baru dinamakan jaz'ah. Namun kalau kambing, sebagian para ulama yang mengatakan sempurna 1 tahun, mulai memasuki tahun yang kedua, itu dinamakan jaz'ah. Nah, ada yang mengatakan walaupun kurang dari 1 tahun, kalau kambingnya itu abban dari jenis domba, maka walaupun 9 bulan sudah dinamakan jaz'ah. Lalu jaz'ah yang mana yang dimaksud dalam hadis ini? Nah, itu disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain bahwa jaz'ah yang Rasulullah SAW bagikan dan beliau berikan kepada Uqbah bin Amir adalah jaz'ah dari jenis kambing ma'iz. Ma'iz. Anaknya, anak kambing ma'iz. Jadi kalau kambing itu ada 2 jenis yang masyhur, ada yang dinamakan ad-dha'nu, ad-dha'n, ada juga yang dinamakan al-ma'iz. Cara membedakannya sangat mudah sekali. Cara membedakannya sangat mudah. Kalau ad-dha'nu, maka kalau dilihat dari belakang, dia menutup auratnya. Tidak terlihat duburnya. Nah, kenapa? Karena ekornya itu berat dan menutupi duburnya. Ya, biasanya agak tebal, bahkan ekornya itu berdaging. Nah, jenis kambing ini dinamakan apa, ikhwan? Domba, ya. Kabsh. Ya. Atau orang bilang juga kambing Jawa. Iya. Betul, kambing Jawa. Hah? Hah? Bandon. Apa itu bandon? Nah, ini istilah baru nih, bandon ini. Nah. Kalau sini kambing Jawa, ya. Warna putih. Kulitnya tebal. Bulunya tebal. Kibas. Ya. Di Jawa banyak. Nah. Cuman di Jawa ya itulah. Kurus, kecil. Nah. Beda kalau di Arab. Arab, Masya Allah. Tinggi, besar. Makanya mereka. Dan Rasulullah SAW lebih menganjurkan untuk. Menyembelih dan berkurban dengan kibas. Atau kabsh. Nah. Itu lebih afdal daripada kambing, kata orang, kambing kacang. Nah. Ya, al-ma'iz. Nah, al-ma'iz inilah yang kalau dilihat dari belakang dia tidak malu, dia memperlihatkan duburnya. Nah. Kenapa? Karena ekornya terangkat. Ya. Tidak malu. Dinamakan al-ma'iz. Kambing seksi. Atau kambing kacang. Nah. Jadi untuk membedakan apa itu ma'iz, terlihat auratnya. Nah. Apa itu abban, tertutup auratnya. Nah. Kalau di balik papan ini biasanya mereka senang dengan kambing kacang itu, ya, ma'iz. Bahkan kelihatan mereka lebih bergizi daripada apa itu? Kambing kambing Jawa. Nah. Padahal yang sunnah, yang afdal dengan kabsh. Sebagaimana akan kita jelaskan nanti insyaallah ta'ala. Nah, Uqbah bin Amir itu mendapatkan anak dari ma'iz. Yang dinamakan Jada'ah. Ya, kira-kira seumur setahun, baru masuk tahun yang kedua. Faqala ya Rasulullah, sarad li Jada'ah. Wahai Rasulullah SAW, saya hanya mendapatkan bahagian Jada'ah. Bagaimana saya akan menyembeli dengannya? Faqala, kata Nabi SAW, dahi biha. Berkurbanlah kamu dengannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti ada perselisihan di kalangan para ulama, ya, tentang hukum berkurban dengan Jada'ah ini. InsyaAllah nanti akan kita jelaskan pula. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu an, anna Nabi SAW qal, dari Al-Bara bin Azib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuh wa asaba sunnatal muslimin." Barang siapa yang menyembelih setelah salat, maka sungguh telah sempurna ibadah kurbannya dan dia telah menyesuaikan sunnahnya kaum muslimin. Riwayat Bukhari dan Muslim. Faqad dhaha sallallahu alaihi wasallam wa dhaha ashabuhu radhiyallahu anhum, maka Rasulullah SAW telah berkurban, para sahabatnya juga mereka ikut berkurban. Wa akhbara anna al-udhiyyata sunnatul muslimin, yakni tariqatuhum, bahkan beliau mengabarkan bahwa berkurban itu sunnahnya kaum muslimin, yaitu jalannya mereka. Wa li hadza, oleh karena itu, ajma'al muslimuna ala mashru'iyyatiha, bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa berkurban adalah amalan yang disyariatkan. Kama naqalahu ghairu wahidin min ahli al-ilm, sebagaimana yang telah dinukilkan bukan satu orang dari kalangan para ulama, bahwa ini ijma' dari kalangan para ulama, tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari disyariatkannya berkurban. Hanya yang terjadi perselisihan di antara mereka setelah mereka sepakat bahwa ini dianjurkan dan disyariatkan. Terjadi khilaf di antara mereka. Apa hukumnya orang yang berkurban? Apakah seseorang yang memiliki kemampuan, lalu kemudian dia berkurban, apakah hukum kurbannya wajib ataukah hanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama. Sebahagian dari para ulama ada yang mengatakan bahwa kurban hukumnya sunnah muakkadah, dan ini pendapat jumhur mayoritas dari kalangan para ulama. Dan sebagian dari para ulama yang lain, dan itu adalah pendapatnya Abu Hanifah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa berkurban hukumnya wajib bagi yang mampu, yang memiliki harta, punya kemampuan untuk membeli hewan kurban, maka wajib hukumnya bagi dia untuk berkurban. Walhasil terjadi dua perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama, antara yang mengatakan wajib dengan yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan dan diamalkan. Nah, yang di sana tentunya masing-masing mereka menyampaikan hujjah-hujjah mereka. Namun adapun dari Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antara yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar. Ini perintah. Kata mereka bentuk perintah. Maka asal hukum perintah, hukumnya adalah wajib. Namun, jumhur para ulama membantah pendalilan dengan ayat ini. Karena ayat ini sendiri masih diperselisihkan dalam artian bukan satu penafsiran. Ada beberapa penafsiran. Sehingga untuk membawa kepada satu penafsiran saja, maka ini adalah satu hal yang memungkinkan untuk yunaza, artinya dibantah, disebabkan karena di sana penafsiran-penafsiran para ulama yang lainnya menyelisihi penafsiran tersebut. Dalam artian mereka menafsirkan dengan makna yang lain dari makna wanhar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang mereka jadikan sebagai dalil dan juga merupakan hadis yang sering disampaikan masyhur di kalangan kaum muslimin adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Majah, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya keleluasaan, punya kemampuan, lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati musallana, tempat sholat kami. Jangan dia mendekati tempat sholat kami. Sehingga hadis ini mereka berhujjah bahwa ini menunjukkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekati musalla. Apabila dia punya kemampuan untuk berkurban, lantas dia tidak berkurban. Namun hadis ini sendiri terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ini perkataannya Abu Hurairah? Naam. Yang jelas di sana terjadi perselisihan. Yang lebih kuat riwayatnya, wallahu a'lam bishawab, adalah riwayat yang menyebutkan bahwa ini perkataan Abu Hurairah. Ini bukan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena yang meriwayatkan, yang menyandarkan perkataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perawi yang bernama Abdullah bin Iyash. Dia meriwayatkan dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Sedangkan Abdullah bin Iyash sering keliru dalam menyampaikan hadis. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan tentangnya saduqun yaghlith, bahwa orang ini jujur tapi sering keliru dalam meriwayatkan hadis. Sementara yang lain seperti Ja'far bin Rabi'ah, Abdullah bin Abi Ja'far, mereka meriwayatkan hadis tersebut, mereka menyandarkannya kepada Abu Hurairah bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ja'far bin Rabi'ah seorang perawi yang thiqah, lebih terpercaya dalam meriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Iyash. Sehingga para ulama lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ini perkataan Abu Hurairah, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun masyhur sebagian kaum muslimin menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala sampai di sini. Kita lanjutkan kembali di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.